makan dan tidur selalu sendiri. Jangankan menemani dengan kemesraanmu, bicara saja seakan teman. Oh, oh, oh, pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Oh, oh, semua.